سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Kemudian ulangilah pandanganmu sekali lagi, niscaya pandanganmu itu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan pandanganmu itu pun dalam keadaan payah. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rajaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka seksa neraka yang menyala-nyala. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah kerana kuat marahnya. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan besar dari orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Tidakkah pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?" قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Mereka menjawab, benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain, hanyalah di dalam kesesatan yang besar. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيدِ. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka yang menyala-nyala. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi ahli neraka yang menyala-nyala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan, dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhin nushur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan menjongkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan angin ribut yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kaana nakir. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah buruknya kesan kemurkaanku. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli shay'in basir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah dia yang menjadi tentera bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Amman hadza alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi 'utuwin wa nufur. Atau siapakah dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyya ahda amman yamshi sawiyyan ala siratin mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjongkel di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan hidayat, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Katakanlah, dialah yang mengembangkan kamu di muka bumi dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang amat nyata. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhu alladhina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adabin alim. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk syurga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari seksa yang pedih? Qul huwarrahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Oleh itu, kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika air kamu menjadi kering, maka siapakah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir.